kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Tajridu At-Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada pembahasan tentang perselisihan ya ulama tentang amalan apa yang paling utama. Ya, pendapat yang pertama bahwa ibadah yang paling utama adalah yang paling berat bagi jiwa, yang paling tidak disuka oleh hawa nafsu manusia. Ya, ini yang pertama. Baik, selanjutnya kata beliau, as-sinfus tsani, yang kedua, yakni pendapat yang kedua tentang ibadah apa yang paling utama. Qalu afdhalul ibadati wa anfa'uha at-tajarrudu waz-zuhdu fid dunya wat-taqallulu minha ghayatal imkan. Mereka mengatakan ibadah yang paling utama dan yang paling bermanfaat adalah zuhud ya di dunia. Wat-taqallul minha, ya, sedikit mengambil dari dunia ini. Ghayatal imkan, semampu mungkin. Artinya, seoptimal mungkin kita hanya mengambil dunia ini apa? Sedikit aja. Wa itrahul ihtimami biha, tidak terlalu ambisi mementingkan dunia. Wa adamul iktitharati lima huwa minha, dan tidak tergesak dan tidak tergila-gila untuk mengejar dunia. Jadi pendapat yang kedua tentang ibadah yang paling utama adalah yaitu apa? Zuhud dari dunia. Sehingga mereka meninggalkan dunia, sudah anti dengan dunia. Ya. Dan ini paling banyak dilakukan oleh orang-orang sufi. Jadi pokoknya fokus untuk apa? Ibadah. Gak mau dunia sama sekali. Ya. Zuhud itu penting. Dan memang kita dianjurkan untuk zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dari dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Namun bukan berarti zuhud itu adalah kita meninggalkan dunia secara total. Ya, tidak mau wanita, tidak mau makan daging, tidak mau pakai pakaian yang bagus, pakaiannya yang ya jelek-jelek aja, yang tambalan, ya dan sebagainya. Bukan seperti itu zuhud dengan dunia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita juga untuk bekerja dan tidak meninggalkan dunia secara total. Ya, wala tansa nasibaka minat dunya. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah apa yang di sisi Allah berupa akhirat, tapi jangan kamu lupakan dunia. Ya, anti dengan dunia ini juga adalah keliru. Yang benar, dunia ini kita jadikan sebagai apa? Sarana. Ambil secukupnya. Ya, kemudian jadikan dia sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bekerja. Ya. Tapi ya, beliau menjadikan dunia itu hanya sekedarnya untuk sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia juga butuh makan, manusia juga butuh dengan wanita, manusia juga butuh kepada pakaian, ya, Dan Islam tidak melarang kita berpakaian yang bagus, indah. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah jamil yuhibbul jamal." Allah subhanahu wa ta'ala itu indah, ya, dan mencintai keindahan. Jadi mengatakan bahwasanya ibadah yang paling utama itu adalah zuhud dari dunia, meninggalkan dunia, ini tentu adalah tidak benar secara umum. Karena yang harus dipahami, dunia itu tidak tercela secara zatnya dan tidak terpuji secara zatnya. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapi dunia. Dan orang kaya belum tentu tercela. Orang miskin yang tidak berharta belum tentu terpuji. Jelas? Ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka para raja. Tapi apakah mereka orang-orang yang tercela, tergila-gila dengan dunia? Tidak. Karena mereka paham, walaupun mereka memiliki kekayaan, walaupun mereka memiliki meraih kerajaan, kekuasaan, tapi mereka tidak lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang cerdas bagaimana menyikapi dunia, ya, sehingga mereka tetap bersyukur dan tidak kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kalangan para sahabat juga ada orang-orang yang kaya. Kita kenal ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang yang dijamin masuk surga. Mubasyirin bil jannah. Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, padahal mereka ini orang-orang kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ini pengusaha-pengusaha sukses. Ya. Tapi mereka paham. Mereka bukan orang-orang yang tergila-gila dengan dunia. Tapi mereka gunakan dunia tersebut, ya, untuk akhirat. Ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf menyumbang untuk jihad, menyumbang untuk Islam. Masya Allah, luar biasa. Dan Islam butuh kepada orang-orang kaya, orang-orang yang bisa mensupport, orang-orang yang bisa mendukung dengan harta. Butuh. Ya, ya kan? Dakwah butuh kepada harta. Ya, membantu orang butuh kepada harta. Ya. Kebaikan-kebaikan butuh kepada harta. Jadi harta itu tidak tercela secara zatnya. Banyak orang miskin juga, ya. Mereka pada dasarnya adalah tamak kepada dunia. Tapi mereka tidak mendapatkannya aja. Jadi masalahnya bukan kaya atau miskin. Tetapi masalahnya adalah bagaimana menyikapi apa dunia tersebut. Ya, walaupun dia kaya, tapi kalau dia pintar menyikapi dunia, dia menjadikan dunia hanya sekedar sebagai sarana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang cerdas. Ini orang-orang yang zuhud. Ini orang-orang yang zuhud. Tapi kalau ada orang yang miskin, ya, tetapi pikirannya adalah dunia, dunia, dunia, ya, ini bukan orang yang zuhud. Jelas? Ya. Nah, jadi masalahnya bukan kita anti dunia. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita cerdas menyikapi dunia. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, summa haula'i kisman. Dan mereka ini ada dua golongan. Fa'awwamuhum dhannu anna hadha ghaya. Orang-orang awam di antara mereka, ya, mengatakan, menyangka bahwasanya zuhud dari dunia adalah tujuan. Fasammaru ilaihi wa amilu alaihi. Maka mereka pun bersemangat, berlomba-lomba menuju zuhud kepada dunia dan mengamalkannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, huwa afdalu min darajatil ilmi wal ibadati. Mereka mengatakan, ya, meninggalkan dunia itu lebih utama daripada derajat ilmu dan ibadah. وَرَعَوْ زُهْدَ فِي الدُّنْيَا غَايَةَ كُلِّ إِبَادَةٍ وَرَعْسَهَا. Dan mereka menganggap bahwasanya zuhud pada dunia itu adalah puncaknya semua ibadah. Inti dari semua ibadah adalah zuhud. Jadi tujuan utamanya itu. Mereka mengira kalau sudah anti dari dunia, ya, menjadi orang-orang yang kiri, gak mikirin dunia sama sekali, berarti itulah orang-orang yang mulia. Itulah orang-orang yang istimewa. Walaupun gak ibadah, walaupun gak menuntut ilmu. Ini banyak terjadi pada orang-orang apa? Sufi. Ya. Mereka fokus kepada apa? Kepada ya, hanya fokus kepada ini, anti kepada apa? Dunia, zuhud kepada dunia. Ya. Mereka tidak menuntut ilmu, mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menganggap bahwasanya inti ibadah itu adalah zuhud pada dunia itu sendiri. Dan ini tentu saja adalah ya paham yang keliru ya, karena zuhud yang hakiki bukan kita itu meninggalkan apa? Dunia. Zuhud itu artinya tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, yakni berlebih-lebihan kepada dunia. Itu yang tidak boleh. Ya. Atau zuhud dari harta yang haram. Ya, kita meninggalkan yang haram, itu namanya zuhud. Ya, itu namanya zuhud. Adapun seorang mengambil dunia sesuai kebutuhannya dan menjadikannya sebagai sarana ya menuju akhirat, menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Bahkan Islam menganjurkan kepada kita itu bekerja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, la ayyahtatiba ahadukum husmatan ala dhahri fayadhhabu bihi ila suq fayabi'uha khairun lahu min an yas'alan nas. Seorang di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dia mencari kayu bakar, kemudian dia pikul di punggungnya, kemudian dia bawa ke pasar dan dia jual, itu jauh lebih mulia daripada dia apa? Minta-minta kepada orang. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pekerjaan apa yang paling bagus wahai Rasulullah, qal amalur rajuli biyadihi. Seorang itu bekerja dengan tangannya sendiri. Ya, jadi ibadah ya bukan berarti kemudian menafikan kita untuk ya mencari dunia. Bahkan perhatikan dalam surat Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah Allah memerintahkan kita untuk sholat Jumat, kata Allah, kalau sudah selesai Jumatan, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rizki. Makanya dari ayat ini diambil dalil oleh para ulama, dianjurkan bekerja setelah Jumatan. Itu salah satu waktu yang berbarokah untuk bisnis, ya, untuk bekerja, yaitu setelah apa? Jumatan. Ya, gelar lapak setelah Jumatan. Itu salah satu apa? Salah satu waktu yang diberkahi untuk mencari rizki. Jadi setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mencari rizki. Itu artinya bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kemudian kita anti dari dunia. Ya, apalagi sampai minta-minta, menggantungkan kepada orang lain. Ya, tentu bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para ulama ussalaf, mereka bekerja. Mereka bekerja. Bahkan kalau antum perhatikan gelar-gelar ulama salaf, itu banyak gelar-gelar yang menunjukkan pekerjaan dan profesi mereka. ada al-hadza, tukang sepatu, ada al-hubbas, tukang roti, ada az-zayyat, ya, tukang minyak, ada al-khayyat, tukang jahit. Menunjukkan bahwasanya para ulama us-salaf, mereka apa? Kerja. Apalagi antum, ya, laki-laki punya kewajiban nanti yang untuk apa? Bekerja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali. Laki-laki itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada wanita. Ya, salah satu kelebihannya adalah karena dia mencari nafkah, memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Ya, makanya laki-laki enggak boleh pengacara, pengangguran banyak acara, luntang-lantung enggak jelas, ya, pengangguran. Ya, enggak, harus bekerja. Harus bekerja. Jadi zuhud itu bukan berarti kemudian apa? Ya, kita meninggalkan dunia, enggak kerja. Ini bukan demikian. Kalau memaknakan zuhud seperti itu, seperti istilah orang-orang sufi, maka ini adalah ya salah. Ya, salah kaprah tentang makna zuhud. Zuhud dari dunia benar itu dianjurkan dalam syariat, tapi bukan berarti kemudian meninggalkan dunia. Ya, jangan salah paham tentang makna apa zuhud. Ya, taip. Ini yang harus difahami. Wa hawasuhum ra'au hadza maqsudan li ghairi wa anna al maqsuda bihi uquful qalbi ala Allah wal istihraqu fi mahabbatihi wal inabatu ilayhi wat tawakkulu alayhi wal istighalu bi mardatihi fa ra'au afdhal al ibadat dawamu dzikrihi bil qalbi wal lisan. Adapun khawasuhum, kalau tadi awam ya, orang-orang awam nih, ya, orang-orang sufi tapi tingkatan awam, ya, mereka juga bertingkat-tingkat, ya. Kalau khawasuhum, khawas ini orang-orang khusus, ya, ulama-ulamanya lah, ya, mereka memahami bahwasanya zuhud dari dunia itu bukanlah tujuan inti, tapi maksudan li ghairih, ya, itu hanyalah sarana untuk tujuan yang lain. Jadi tidak menganggap ini sebagai sebuah tujuan, tetapi itu hanya sekedar sarana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah uquful qalbi ala Allah. Ya. Tautannya hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighraqu fi mahabbatih. Ya. Dan tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati ilaihi, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tawakkuli alaihi, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighal bi mardatihi, dan menyibukkan diri dengan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Farau, maka mereka menganggap afdhalul ibadat, ibadah yang paling utama adalah dawamu dzikrihi bil qalbi wal lisan, yaitu bagaimana hati ini selalu apa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga lisan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap bahwasanya zuhud dari dunia itu bukan sebuah tujuan, tapi hanya sekedar apa sarana. Sarana kepada sebuah tujuan. Ya, tujuan intinya adalah bagaimana hati ini ya bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan dirinya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan intinya adalah bagaimana dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hatinya maupun dengan lisannya. Dan ini ya maknanya benar ya, tapi tidak cukup hanya dengan dzikir saja, tetapi harus juga diiringi dengan ilmu dan amal saleh. ya. Karena kalau cuma sekedar zikir tapi tidak dibangun di atas ilmu, akhirnya zikirnya banyak yang bid'ah. Ya. Kalau cuma sekedar zikir saja, sibuk dengan zikir tapi tidak ibadah-ibadah yang lainnya, ini juga keliru. Karena ibadah kepada Allah itu luas. Ya, bukan hanya sekedar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi ini tentang pendapat yang kedua. Summa haula'i qisman. Kemudian mereka itu ada dua macam. Ya, dua macam. Fal arifuna. Yani mereka ini maksudnya tadi khawas. Orang-orang ulama-ulamanya itu terbagi menjadi dua macam. Fal arifuna. Idza ja'al amru wan nahyu badaru ilaihi. Walau farraqahum wa adhhaba jam'iyyatahum. Adapun orang-orang arifun, orang-orang yang arif di antara mereka, apabila telah datang perintah maupun larangan, badaru ilaihi, maka mereka segera ya melaksanakannya. Walau farraqahum, walaupun membuat mereka berpisah badan mereka. Wa adhaba jam'iyyatahum, dan walaupun menghilangkan ya apa namanya jam'iyyah, ya persatuan mereka. Wal munharifuna minhum, adapun yang menyimpang dari mereka. Jadi khawasnya ini ada dua macam, ada yang al-arifun, ini yang benar, sehingga ketika ada datang perintah Allah SWT seperti sholat misalkan, kalau sudah datang waktu sholat, maka mereka segera apa? Sholat. Mereka tinggalkan perkumpulan-perkumpulan mereka. Ya, ini makna tadi walau farraqu, walaupun membuat mereka terpisah, yang tadinya kumpul-kumpul zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau sudah sholat, sudah datang panggilan sholat, sudah. Ya, selesai sudah. Sekarang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang kedua, wal munharifuna minhum, adapun yang kedua yaitu orang-orang yang menyimpang dari khawas tadi. Yaqulun al maqsudu minal qalbi jam'iyyatuh. Tujuan inti dari hati itu adalah ya jam'iyyatuh, yaitu persatuan hati. Fa idza jaa ma yufarriqu 'anillah lam yultafat ilaihi. Kalau datang ya dari suatu perintah atau larangan yang menyebabkan dia berpisah atau bercerai-berai, lam yultafat ilaihi, maka tidak dilirik. Yang perintah tadi enggak dilirik. Ya. Lagi misalkan kumpul-kumpul dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi orang-orang sufi kalau sudah lagi dikir, ya, kadang lupa kegiatan-kegiatan yang lain. Sampai ada istilah zikir itu zikir sakron, zikir mabuk. Ya. Kadang la ilaha illallah disingkat jadi la ilaha. Disingkat lagi jadi Allah, Allah. Nanti disingkat lagi jadi hu, hu. Sampai Imam Ibnu pentolan mereka Ibnu Arabi As-Sufi punya buku judulnya Kitabu Huwa. Kitabu Huwa. Jadi zikirnya itu apa? Hu hu hu. Mereka kalau sudah zikir ya, ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala salat misalkan, lam yultafat ilaihi. Ya, tidak dilirik, enggak dikubris. Ya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan yutalabu bil auradi man huwa ghafilun fa kaifa bi qalbin kullu auqadi wirdu. Yang diminta untuk wirid zikir itu adalah orang-orang yang lalai, tapi bagaimana dengan hati yang setiap waktunya adalah wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Nih istilah-istilah sufi ya. Jadi yang disuruh untuk sholat, yang disuruh untuk ngaji ilmu agama, ini orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Adapun kita, setiap waktu kita ini apa? Selalu mengingat Allah SWT. Jadi gak butuh lagi sholat. Nah ini. Ya. Bahkan kalau di istilah-istilah sufi ini ada yang istilah sampai apa? Hakikat, makrifat. Kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu berarti sudah apa? Gugur dari kewajiban. Gugur, gak perlu sholat lagi, gak perlu puasa. Na'udzubillah. Ya. Ini adalah penyimpangan. Summa ha'ula'i aidan kisman, kemudian mereka pun terbagi menjadi, yakni yang menyimpang ini ada terbagi menjadi dua. Minhum man yatrukul wajibat wal fara'id li jam'iyyatin. Di antara mereka ada yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wajibat wal fara'id sama aja ya. Fardun, wajibun, itu istilah yang sama, yaitu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat fardu, ya, puasa Ramadan dan sebagainya. Mereka meninggalkannya li jam'iyyatih, untuk amalan hatinya dari untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, dan di antara mereka man yakumu biha, mereka masih melaksanakan yang wajib. Wa yatrukus sunana wan nawafil, tapi mereka meninggalkan yang sunnah, tapi wajibnya tetap mereka laksanakan. Wa ta'allumil ilmi nafi' li jamiyati, mereka tinggalkan juga menuntut ilmu. Makanya di antara ya satu hal yang kurang dari orang-orang sufi adalah mereka itu adalah orang-orang yang anti dari menuntut ilmu. Kalau disuruh menuntut ilmu wangel, ya susah, ya karena mereka menganggap yang paling penting kita ini apa? Dzikir. Yang paling penting kita ini ibadah, dzikir. Menuntut ilmu, ya nggak penting. Padahal apalah artinya suatu ibadah jika tidak dibangun di atas ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, man abadallaha bila ilm kana yufsidu aksara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ya merusak lebih banyak daripada apa? Memperbaiki. Ya, ibadah harus dibangun di atas ilmu. Ya, kalau kita meninggalkan menuntut ilmu, ya hanya kepada ibadah saja, fokus kepada ibadah saja, ya, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Karena ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu akhirnya ya terjerumus di dalam apa? Kebid'ahan. Ya, dan ini banyak ikhwan, banyak terjadi. Ya. Ya, mungkin kita istilah sufi itu istilah umum ya. Adapun ini banyak sekali. Ya, kelompok ini, kelompok itu. Banyak di antara mereka hanya fokus sibuk kepada ibadah-ibadah tapi tidak menyibukkan kepada menuntut ilmu, sehingga terjerumus dalam kebid'ahan, ya, beramal dengan hadis-hadis yang palsu dan sebagainya. Wal haq annal jam'iyyata haddul qalb wa ijabatu da'illah haqqur rabb, faman athara haqqa nafsih ala haqqi rabbih falaysa minal ibadati fi syai'. Setelah beliau tadi menjelaskan tentang paham-paham tariqat, ya, bagaimana mereka menyikapi dunia ini, beliau mengatakan yang benar bahwasanya jam'iyah, ya, yaitu tautan hati, ini urusan hati, haknya hati. Wa ijabatu da'illa haqqur rabb, sedangkan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Faman asara haqqa nafsihi ala haqqi rabbih falaysa minal ibadati fi syai'. Barang siapa yang memprioritaskan, mengutamakan hak dirinya dibandingkan hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan termasuk ibadah sedikit pun. kalau kita meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk tadi zikir, kalau kita meninggalkan menuntut ilmu, ya, mereka dengan alasan udahlah kita fokus untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bukan termasuk ibadah sama sekali, dan ini termasuk apa? Kesalahan. Ya, ini termasuk kesalahan. Baik, insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberi kesehatan selalu kepada Ustaz, keluarga, dan kepada kaum muslimin. Amin. Bagaimana agar kita mampu menahan fitnah dunia, baik harta atau semacamnya? Ya, jazakumullahu khair. Agar kita tidak terfitnah dengan dunia ini, maka setidaknya kita mengingat dua hal. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Yang pertama adalah kita mengingat bahwa dunia ini adalah hina dan fana. Hina, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakannya seperti sayap nyamuk. Hina, ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakannya seperti bangkai kambing yang cacat. Dan fana, karena semuanya hanyalah sementara. Suatu saat nanti akan hilang. Suatu saat nanti akan hilang. An-naftawih, seorang ahli bahasa, ya, Sibawai, Naftawai, dan sebagainya. Dia mengatakan, sumiyad dahabu dahaban li'annahu yadhab wa yafna. Emas itu disebut emas, dahab, li'annahu yadhab. Karena dia akan apa? Pergi. Jadi dunia ini akan pergi. Ya, kita semuanya walaupun menumpuk dunia sebanyak apapun itu, berapapun itu, suatu saat kita pasti akan mati, ya, meninggalkan dunia tersebut. Ini yang harus difahami supaya kita tidak terfitnah kepada dunia. Yang kedua, agar kita tidak terfitnah kepada dunia, maka hendaknya kita mengingat bahwa kenikmatan surga lebih utama daripada kenikmatan dunia. Dunia ini kecil jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Gak ada apa-apanya. Ya, Nabi aja pernah mengatakan kerudung atau mahkota yang dipakai oleh bidadari surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru kerudungnya toh. Belum yang pakai. Ya. Ya kan? Subhanallah. Jadi itu menunjukkan bahwasanya dunia ini gak ada apa-apanya. Sampai disebutkan oleh Nabi, diperumpamakan oleh Nabi, perumpamaan dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu seperti apa? Seperti seorang yang mencelupkan tangannya di lautan, terus dia tarik lagi. Ya, berapa tetes yang nempel? Paling setetes, dua tetes. Itulah dunia. Ya, adapun lautan yang begitu luas, itu adalah gambaran, ya, kenikmatan di akhirat, kenikmatan di surga. Maka bodoh kalau kita kemudian mementingkan setetes dua tetes, tapi lupa dengan hamparan lautan yang begitu luas. Dan orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan setetes dua tetes ini, ya, tetapi yang dia pikirkan adalah apa? Ya, hamparan lautan yang begitu luas tadi. Ya, maka jadilah orang yang cerdas, bukan orang yang bodoh. Bagaimana pendapat Ustaz bagi kami yang ingin melanjutkan kuliah umum? Bukan mondok tapi ngekos. Apakah kami harus nikah dulu Ustaz untuk menjaga kehormatan? Mohon nasihatnya. Kalau nasihat ana, kalau antum sudah menuntut ilmu agama, maka teruskan menuntut ilmu agama. Ya. Betul tidak terlarang kita belajar ilmu-ilmu dunia, tapi ya, kita harus ingat bahwasanya yang sekarang lebih dibutuhkan itu adalah agama. Kalau ilmu-ilmu dunia sudah banyak yang mempelajarinya. Sudah banyak. Ya, yang kita butuhkan sekarang itu adalah orang-orang yang mau ngaji tentang ilmu agama, yang bisa menyebarkan ilmu agama, yang bisa berdakwah. Jadi kalau nasihat ana, antum yang sudah belajar ilmu agama, teruskan belajar ilmu agama. Bukan berarti mengharamkan belajar ilmu umum ya, ilmu-ilmu dunia, bukan. Tapi ilmu-ilmu dunia sudah banyak yang mempelajarinya. Sudah banyak yang ilmu kedokteran, yang ilmu ini sudah banyak. Yang kurang sekarang ini di mana-mana adalah yang belajar agama. Antum lihat di mana-mana. Ya, umat sekarang membutuhkan ilmu agama. Ya, ilmu dunia yang belajar universitas-universitas, mahasiswa di mana-mana udah banyak. Ya, yang dibutuhkan oleh umat sekarang yang paling mendesak adalah ya para penuntut ilmu tentang agama. Ya, para penuntut ilmu tentang agama. Jadi kalau nasihat ana, teruskan belajar ilmu agama. Walaupun gak harus di pondok sini misalkan, tapi yang penting adalah terus belajar ilmu agama. Ya, nah. Bismillah, semoga Allah SWT menjaga dan memberkahi Ustaz beserta keluarga. Amin. Ustaz, apakah boleh kita mengejek teman kita dengan kata maha? Misalnya, Fulan al-Mashgul. Fulan yang maha sibuk. Mohon penjelasannya. Apakah ini ejekan? Maha itu yang paling tinggi. Maha santri. Berarti dia yang santri yang paling tinggi. Maha siswa. Jadi siswa paling gede itu istilahnya. Jadi itu cuma sekedar apa? Bahasa. Ya. Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya seperti ini, saya kira bukan suatu celaan, ejekan. Mungkin dia memang betul orang-orang yang ya orang sibuk ya, maha sibuk. Apa bahasanya? Insyaallah. Kalau benar-benar sibuk, tapi kalau sok sibuk, nah itu. Itu mungkin celaan gitu. Sok sibuk loh. Jadi kalau maha, kalimat maha itu tergantung konteksnya, tidak semuanya terlarang maksud saya. Tidak semuanya terlarang. Maha santri, maha siswa, ya, apalagi maha karya dan sebagainya, itu tidak mengapa. Ya, karena makna dari dalam bahasa Indonesia maha itu artinya yang tinggi. Mohon saran agar tulisan Arab yang kita tulis lebih cepat karena saya sering ketinggalan. Sering latihan. Nasihatnya sering apa? Latihan. Khot imlaknya berarti dilatih. Ya. Kemudian ya, bagus kalau kita itu mencatat ya apa yang kita dengar dari ustaz, itu sangat penting sekali. Tapi ya enggak semuanya. Ya, catat yang penting-penting saja ya. Qaidah-qaidah terutama kemudian faidah-faidah, pembagian-pembagian. Nah, itu yang perlu untuk dicatat. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara ulama ketika belajar sendirian? Apakah sampai begadang dan bagaimana tarekat mereka dalam belajar? Ya, belajar ya. Kalau tarekat ulama ikhwan tentu berbeda-beda ya. Berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Kalau begadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya memakruhkan kita untuk begadang malam. Tapi kalau untuk menuntut ilmu diperbolehkan. Hanya ingat bahwa kita semuanya harus pandai-pandai mengatur waktu. Jangan sampai antum begadang malam. Misalkan besoknya pasti kelas tidur doang. Ya. Jadi kalau dulu ulama, mereka ada yang begadang malam karena itu mereka ketemu sama seorang syekh itu jarang-jarang. Jadi mereka gunakan kesempatan tersebut. Kadang ada yang sampai begadang itu ya mulai isya sampai subuh. Ya. Tapi itu bukan terus-menerus karena ketemu seorang ulama misalkan, akhirnya dijadikan sebagai kesempatan untuk murojaah ilmu, ya, untuk mendapatkan ilmu. Ya, karena mungkin ulamanya sebentar lagi akan pergi. Jadi pertemuan itu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mereka. Tapi bukan berarti rutin begadang terus. Ya enggak. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur apa? Waktu. Kayak kita misalkan, Kita subuh ada sudah ada kegiatan, ya, duha sudah ada kegiatan. Apalagi sekarang sudah mulai padat, ya kan? Jam 7 sudah masuk, karena ini sudah terakhir ya, sudah terakhir. Jadi tentu tidak bagus kalau kemudian kita terlalu begadang malam, misalkan sampai jam 2. Akhirnya, karena badan ini punya hak juga. Inna linafsika alaika lahaqqa. Badanmu juga punya apa? Hak. Ustaz, ketika puasa sunnah, lalu kita bertamu ke rumah orang. Kemudian tuan rumah itu jamu makanan kepada kita. Jika seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Berbuka atau tetap puasa? Boleh dua-duanya. Antum tetap puasa boleh, mau berbuka juga apa? Boleh, itu pilihan. Kan itu puasa sunnah aja. Ya. Tapi mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah diperinci. Kalau antum berpuasa itu tidak melukai perasaannya, maka lanjutkan puasanya. Ya, maaf Anda lagi puasa Senin Kemis, latihan bentar lagi mau puasa Ramadan. Dan dia memaklumi, lanjutkan puasanya. Tapi kalau sekiranya puasanya antum itu bikin dia sedih, wah, dia sudah nyiapin buat antum, ternyata sudah diundang, antumnya puasa, kecewa dia. Ya, maka mana yang lebih utama? Buka aja. Karena menghibur, menyenangkan, membahagiakan hati seorang mukmin itu juga termasuk apa? Ibadah. Nah. Ustaz, tolong nasihati kami. Di antara kami ketika kajian berlangsung sering guyonan, rame. Mana yang rame? Mana? Baik. Nah, ini saya rasa sudah sering ya diingatkan atau sudah ada pembahasannya ya dalam adab-adab penuntut ilmu. Maka hendaknya bagi seorang penuntut ilmu memperhatikan ketika ustaz menyampaikan, ya itu diperhatikan. Karena kalau antum tidak beradab dalam menuntut ilmu, antum enggak mendapatkan apa? Ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, muliakan ilmu. Man la yukrimil ilm, la yukrimuhul ilm. Ya, siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan. Ya, maka perhatikan adab. Bil adab tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Ya. Nah, ya, termasuk ini yaitu kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan. Adapun kuyonan, ngobrol sendiri, ya, udah enggak bawa kitab, ngobrol sendiri, ya. Nah, ini bagaimana akan mendapatkan ilmu? Ya. Nah, catat, dengarkan, pahami. Yang ketiga, murojaah setelah. Kalau antum mengamalkan tiga ini, insyaallah antum akan mendapatkan apa? Ilmu. Ya, tapi kalau enggak persiapan, ya, udah enggak persiapan, datang enggak serius, enggak pernah murojaah, ya, bagaimana akan mendapatkan ilmu? Ya, jadi perhatikan tiga hal ini. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu, perhatikan tiga hal ini. Satu, persiapan. Ya, persiapan. Perang aja butuh persiapan. Menuntut ilmu juga butuh apa? Persiapan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Yang kedua, konsentrasi ketika pas pelajaran. Berusaha untuk memahami. Ya, mencatat. Ya, kalau enggak paham tanya sama ustadznya. Kemudian yang ketiga setelah itu adalah apa? Murojaah kembali. Diulang lagi sama sama teman-teman mudzakarah murojaah. Ya. Nah, itu. Kalau antum mempraktikkan tiga hal ini, insyaallah taala akan sukses dalam ya belajar ilmu. Baik. Itu insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.